من يهد الله فلا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء إن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا من كرب يوم القيامة agar mendapatkan hal yang sama dari Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil akhir. Kemudian yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man yassara ala mu'sirin," jenis albir yang selanjutnya dalam hadis tersebut dikatakan, "Man yassara ala mu'sirin fa inna Allah jalla wa ala yuyassiru lahu fid dunya wal akhirah." Ini Syekh menyebutkan mungkin dari riwayat yang lainnya, sementara riwayat yang disebutkan dalam hadis ini, man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Namun makna yang sama. Barang siapa yang berikan kemudahan kepada al-mu'sir, al-mu'sir itu adalah orang yang berutang, kemudian dia tidak mampu untuk menutupi utangnya. Fa inna Allah jalla wa ala atau yassara Allahu alaihi, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan baginya, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Al-mu'sir yang disebutkan dalam hadis itu, mu'sirin adalah al-mudin, yakni mereka yang memiliki utang banyak, la yastati'ul wafa' was-sadad, karena banyaknya dan karena susahnya orang tersebut sehingga tidak mampu untuk menutupi utang-utangnya. Wa qad tuliba bid-dayn, sementara dia sudah ditagi-tagi utangnya. Janji akan bayar hari Senin, datang hari Senin enggak ada. Barangkali hari Rabu. Terus ditagih utangnya, namun dia tidak bisa menutupi utang tersebut. Fa idza jaa muslimun wa sa'adahu 'ala tasdidi dainihi. Kemudian dalam kondisi seperti ini, apabila ada seseorang di antara kaum muslimin yang datang ya kepadanya kemudian membantunya untuk menutupi utangnya, fa inna Allah jalla wa ala yuyassiru lahu ma yastas'iru alaih min umuri dunyahu wa akhiratihi. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan bagi orang yang membantu saudaranya yang berutang tadi, kemudian dia melunasinya utang tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan terhadap segala hal yang berkaitan dengan dunia dan akhiratnya yang dirasakan sebagai sesuatu yang menyulitkannya. Sementara tidak ada seorang pun yang lepas dari sesuatu yang menjadi problem dirinya di dunia, bahkan nanti di akhirat. Sawa kana hadzal madin madinan lahu aw li ghairihi. Sama saja yang berutang tadi itu adalah orang yang berutang untuk dirinya sendiri, dia pinjam uang untuk keperluannya sendiri, atau li ghairihi, atau untuk yang lainnya, dia bantu orang yang kesusahan sampai ngutang-ngutang sehingga dia yang menanggung beban utang tersebut. In kana madinan lahu falyad' anhu aw 'ala al-aqal yasbir 'alayhi hatta yastati' al-wafa. Apabila ternyata orang yang ditagihnya itu adalah orang yang memang dia utang untuk dirinya, maka hadis ini memberikan isyarat kepada kita, falyadh' anhu, maka bebaskan utang tersebut. Ini termasuk sikap yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yassara 'ala mu'sir, Berarti dia memberikan kemudahan kepada orang yang disusahkan dengan utangnya. Aw 'alal aqal, atau paling tidak minimalnya yasbir 'alaihi. Dia sabar. Datang, aduh, akhi afwan belum ada. Ya sudah, sabar. Hatta yastati'al wafa, sampai kapan dia bisa untuk memenuhi utangnya? Karena rahasia Allah, kapan orang itu jadi orang yang mampu. Sementara kita tidak bisa berpikiran ini orang akan susah terus. Kalau tidak dipaksa untuk menyelesaikan masalahnya sekarang, wah, kapan lagi? Ya. Nah, sehingga dia terus-terus menagih. Padahal boleh jadi Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan orang tersebut ya, kaya dalam waktu yang singkat, atau mampu dalam waktu yang tidak diketahui siapapun. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan hal ini dalam muamalah antara orang yang mengutangi dan yang berutang. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan, wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Jika ternyata yang punya utang itu adalah orang yang susah, fa nadhiratun ila maisarah, yakni anzarahu ila maisarah, dia tangguhkan sampai waktu yang memang Allah berikan kemudahan terhadap orang tersebut. Ini kaidah dalam agama kita dalam hal utang berutang. Fahadha min at-taysir 'alaih. Maka jika orang itu melakukan hal yang seperti ini, maka inilah ya bentuk dari pengamalan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, man yassara 'ala mu'sirin. Datang dia beralasan enggak bisa, karena memang enggak bisa. Ya sudah, mudah-mudahan besok lusa kamu bisa melunasinya. Datang lagi enggak bisa lagi, kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Berikan kelonggaran terus, yasbir 'alaihi hatta yastati'a al-wafa. Dia bersabar. Wa idza taraqqa wa wada'a 'anhu ad-dain aw syai'an minhu fa hadza a'zham. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, kemudian apabila dia melangkah lagi ke langkah yang selanjutnya, dia bebaskan utangnya atau sebagian dari utang yang dia punya, ini adalah merupakan salah satu sikap yang luar biasa lagi, sangat terpuji ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang tadi melanjutkan, wa anta saddaqu khairul lakum, berarti ini termasuk sedekah. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kemarin kita digambarkan sedekah kaldu ayam, kaldu sapi saja itu sudah merupakan ma'ruf yang akan menjaga seseorang dari sengatan api neraka. Apalagi ketika sesuatu yang sangat berharga ini dan kita butuhkan, tetapi ternyata orang yang kita hampiri ini betul-betul memang tidak bisa, kemudian kita berikan kelonggaran, kelonggaran, kelonggaran sampai kita, aduh, kasihan, sudah kita bebaskan. Ini adalah sadaqah. Wa anta saddaqu khairul lakum. Nah, kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala melanjutkan, wa idha kana dayn li ghairihi فإنه يساعده على تسديده أو يتحمله عنه. Apabila ternyata yang berutang ini adalah karena yang lainnya, artinya dia membantu orang lain sampai berutang, maka bantu orang seperti ini untuk menutupi utangnya, atau dia tanggung utangnya oleh dirinya. Artinya sudah kamu bebas, biar saya yang tanggung utang ini. Fahadha min at-taysir 'alal mu'sir. Maka ini pula termasuk pada pengamalan hadis sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan dalam hadis Abu Hurairah ini, man yassara 'ala mu'sir. Berarti dia telah memberikan kemudahan kepada orang yang disusahkan dengan utangnya. dia pinjamkan misalnya dari yang lain, kemudian dia suruh untuk menutupi hutang-hutangnya dengan pinjamannya tersebut. Kemudian dikatakan kepadanya untuk, udah nanti antum bayar, saya pinjamkan ini untuk antum misalnya. Atau kalau misalkan dia malah mengambil langkah yang lain, sudah saya tanggung semuanya, biar saya yang pinjam dan saya yang nanti akan tutupi hutang-hutangnya. Maka ini pun termasuk dari at-taisir alal mu'sir, di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dijanjikan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia dalam urusan-urusan dunia dan akhiratnya. Nah, ini perlu kepada keimanan, perlu kepada ketakwaan, perlu kepada latihan imannya, perlu kepada latihan takwanya. Nah, karena jangankan berjuta-juta, uang 100 ribu saja kalau sedang dibutuhkan, wah, pokoknya bayar, saya sedang butuh juga. Padahal, nah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, kemudahan yang akan Allah berikan itu sebetulnya lebih besar bagi kita, nah, dibanding dengan, nah, jumlah materi yang kita inginkan dari kawan kita ketika dia tidak bisa untuk menutupi kewajibannya. Tapi kalau seseorang terlatih keimanannya, terlatih ketakwaannya, maka untuk mengamalkan hadis ini tentunya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan. Man yassara 'ala mu'sir yassara Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Sehingga perlu kepada pembinaan agar kita tidak menambah kesusahan-kesusahan kita sendiri. Karena kita ingin kemudahan, maka hendaklah kita memohon kemudahan itu yang kepada yang mempunyai kemudahan yang luas. Allah Subhanahu wa taala di tangannya terdapat seluruh kemudahan-kemudahan dan pertolongan yang dibutuhkan oleh hamba-Nya. Selanjutnya yang ketiga di antara jenis albir dalam hadis ini adalah man satara 'ala muslimin satara Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Satara 'ala muslimin, yani menutupi atas seorang muslim, maksudnya auratan min auratihi. Ketika dia tahu tentang kelemahan, aib, atau apapun yang menjadi sesuatu yang membuat seseorang itu jelek jika terlihat, sehingga disebut aurat, dia tutupi. Lam yafbahu, dia tidak menampakkannya. Ketika dia tahu misalkan ada sesuatu yang jadi aib dari saudaranya, misalnya dia mengetahui dia melakukan satu bentuk kemaksiatan, maka dia tidak kemudian mengumumkannya, dia tidak kemudian menyebarkannya kepada yang lain. Awas nih, si fulan begini, begini, begini, begini, aku tadi lihat seperti ini. Akan tapi yastura alaih, dia tutupi aib saudaranya. Wa yansahuhu wa ya'iduhu, kemudian dia berikan nasihat, dia berikan pelajaran, diingatkan, dinasihati. Wa la yafdahuhu amaman nasi, tidak kemudian ditelanjangi di depan manusia yang lainnya. Tidak kemudian diceritakan aib-aibnya, kekurangan-kekurangannya. Nah. Au ittala' 'ala sirrin min asrarihi. Atau ada rahasia yang memang seharusnya ditutupi. Ya, kalau dia kemudian diketahui oleh yang lain, maka dia akan malu atau dia akan mempunyai perasaan yang bagaimana ketika ada rahasia yang ditemukan, maka dia tutupi rahasia tersebut. Fa innahu yasturu 'alaihi wa la yubshi wa la yakshif satrahu, tidak menyebarkannya tidak menyingkap yang menutupi rahasianya atau aib-aibnya, fahadha minas satri 'alal muslim, maka ini termasuk pengamalan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan wa man satara 'ala muslimin wa jazaohu, dan balasannya annallaha subhanahu wa ta'ala yasturuhu yaumal qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup dia nanti pada hari kiamat. Siapa di antara kita yang tidak punya kesalahan, kejelekan, kekurangan karena sesuatu yang jadi sifat kita sebagai pelupa, tidak jarang mencerumuskan kita kepada salah satu dosa di antara dosa-dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika mau rajin untuk menghitung-hitungnya, mungkin kita akan semakin merasa takut. Ya. Ternyata kita memang adalah orang yang tidak lepas dari kesalahan dan dosa, baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala ataupun kepada sesama kita. Yang ini pun menyebabkan balasan-balasan yang akan dia terima dari Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Maka ketika dosa-dosa itu ada, dan kebanyakannya adalah dosa-dosa yang tidak kita rasakan, karena kita kadang-kadang tidak menyadarinya, bahkan ada di antara kita yang merasa ini adalah benar, kekeh, orang nu benar, padahal dia adalah salah. Karena sedikitnya ilmu untuk menimbang apa yang dia katakan, apa yang dia ucapkan, apa yang dia yakini. Maka kesalahan dan dosa itu terbawa mati dan terbawa oleh kita kepada kehidupan selanjutnya. Maka tentunya kita pada hari itu membutuhkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala untuk menutupi dosa-dosa tersebut. Maka balasan yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang ingin ditutupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dosanya, baik di dunia apalagi nanti di akhirat, karena kadang-kadang di dunia pun kalau Allah sudah tampakkan, nampak dosa-dosa seseorang. Tapi ketika dia melakukan dosa kemudian ternyata tidak ada diketahuinya, maka bersyukurlah karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menutupi dosa-dosanya. Maka ketika ingin kasih sayang seperti itu, Rasulullah SAW memberikan sebuah kaidah: man satara 'ala muslimin satarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib aurat kaum muslimin, maka hendaklah maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menutupi dia di dunia dan di akhirat. Bukan kemudian disebar-sebarkan. Apalagi yang belum tentu kebenarannya. Yang benar-benar saja dia lihat, yang benar-benar saja dia saksikan, itu tidak harus kemudian dia umumkan di depan manusia. Tentunya ini dalam bab yang sifatnya muamalah duniawiyah, yang tidak berkaitan dengan hal-hal yang memang dibolehkan oleh syariat. Seperti dalam urusan yang memang harus dijelaskan, seperti para imam menyebutkan bahwasannya fulan kadzab, fulan dhaif, fulan su'ul hifz, fulan muttahimun bil kadzib, atau fulan telah menyimpang, sehingga seseorang diingatkan atau kaum muslimin diingatkan dari seseorang yang memang telah menyimpang dari pemahaman-pemahaman agamanya, agar dia tidak diambil lagi ilmunya atau tidak dianggap sebagai orang yang ditokohkan, yang layak untuk diambil fatwa-fatwanya. Adapun ini adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan sesuatu yang memang biasa terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Ketika dia melakukan sebuah kesalahan atau melakukan maksiat sekalipun, atau dia mempunyai aurat, maka hendaklah seorang muslim dia tidak menceritakan aurat-aurat tersebut kepada yang lainnya. Cukup dia yang tahu, hampiri orang tersebut, kemudian kasih nasihat, kasih pelajaran, Jika masih tidak mempan, maka dia minta tolong kepada orang-orang yang memang bisa untuk menasihatinya. Wa man satara 'ala muslimin satarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Ini yang ketiga. Kemudian di antara jenis albir yang selanjutnya dalam hadis Abu Hurairah ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al 'abdu fi 'auni akhi. Saling berkaitan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala akan melindungi hamba-Nya selama hamba itu pun memberikan pertolongan, perlindungan kepada saudaranya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ma'idah berkaitan dengan ini, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong menolonglah kalian di atas albir dan ketakwaan, saling bahu membahu dalam mewujudkan albir dan takwa. Sementara albir dan ketakwaan ini adalah merupakan salah satu konsep yang di dalamnya banyak jenisnya. Ta'awanu 'alal bir, tolong menolonglah kalian di atas albir. Fal insan yahtaju ila al ma'unah min akhihi fi mahamihi wa fi umurihi. Seseorang pasti membutuhkan pertolongan saudaranya dalam segala urusan yang dimilikinya. Hadha 'amun, ya'ni fi jami'il umur. Ini adalah masalah yang umum yang mencakup seluruh perkara yang dia punya, yang dia jalankan atau yang dia alami dalam kehidupannya, maka dia tidak akan lepas dari membutuhkan pertolongan saudaranya. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi fi jami'il umur. Dan Allah Subhanahu wa taala, menurut yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, akan memberikan pertolongan kepada seorang hamba selama dia pun memberikan pertolongan kepada saudaranya dalam segala hal. Ya. Apalagi perkara-perkara yang memang menyempitkan dia dalam kehidupannya. Kemudian dia yasar, dia nafas, ya, dia satar, seperti yang disebutkan dalam hadis-hadis tadi sebelumnya. Maka ketika dia memberikan pertolongan-pertolongan dalam bentuk apapun terhadap saudaranya, jika mau diyakini dan mau diimani, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, Allah fi 'aunil 'abd, Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu menolong seorang hamba-Nya. Maka siapa orang yang tidak tergiur dengan janji Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang tentunya ini menuntut kita untuk mengasah keimanan dan ketakwaan. Karena tanpa iman dan takwa yang terasah dari diri kita, maka ini akan senantiasa terhalang dengan hijab-hijab atau sutur penghalang yang selalu dibentangkan oleh syaitan, dihalang-halangi, sehingga kebaikan-kebaikan yang berdampak akan mendapatkan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat itu terlihatnya sebagai sesuatu yang tidak menggiurkan, sehingga seseorang memilih untuk mengejar kepuasan hawa nafsu, ya, hanya sekedar ada kekesalan kepada seseorang, maka dia antar keinginan nafsu untuk mendapatkan sebuah kepuasan daripada untuk mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Melihat saudaranya dalam kesusahan, wah antep lah, ya, sudah berapa kali saya tolong, gitu lagi. Baik, cilaka antep. Nah, padahal barangkali kondisi yang terlihat oleh dirinya ketika itu betul-betul adalah kondisi yang memang dibutuhkan oleh saudaranya, sehingga Boleh jadi juga jika dia mau mengantar atau dirinya dengan keimanan dan ketakwaannya, boleh jadi saat itu adalah saat yang memang mungkin sekali dan menjanjikan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongan yang pasti bagi dirinya di dunia dan di akhirat. Sehingga kita tidak boleh melihat sesuatu nah berdasarkan zahirnya saja. Kita harus senantiasa mengedepankan husnudzon. Dan sekali lagi, apapun yang ada berkaitan dengan syariat, kita perlu kepada mengasah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bukan masalah yang susah, mudah jika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kemudahan itu kepada kita. Sawa'un a'anahu bimalin aw a'anahu bijahin aw a'anahu bimasyuratin wa bayanin lis-shawab min al-khata. Hada kulluhu min al-i'anah. Sama saja pertolongan yang diberikan kepada saudaranya itu adalah apakah pertolongan dalam bentuk harta, bentuk jasa, atau hanya sekedar bermusyawarah, memberikan saran dan masukan, kritikan yang membangun, ide, atau menjelaskan sesuatu yang benar dari yang salah. Ini juga termasuk kepada al-i'anah yang disebutkan dalam hadis, maka nal abdu fi auni akhi. Tidak selamanya menolong itu dengan bentuk materi, uang. Tapi ketika seseorang memberikan sebuah pengetahuan yang menjelaskan yang salah dari yang benar atau yang benar dari yang salah, maka hada kulluhu minal i'anati. Ini semuanya termasuk kepada kategori al-i'anah. Maka nal abdu fi auni akhihi. وأعظم الإعانة أنه إذا رأى على أخيه خللا في دينه فإنه يقومه. Dan di antara bentuk i'anah, bantuan, pertolongan seseorang kepada saudaranya adalah yang paling besar apabila dia melihat kekurangan-kekurangan pada saudaranya dalam urusan agama, maka dia berikan pengertian, dia luruskan kesalahan-kesalahan tersebut. Tentunya dengan cara-cara yang hikmah, tidak terburu-buru, sebagaimana yang dinasihatkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, man arada an yatakallam falyatafakkar. Mesti tetap difikirkan dulu. Kendatipun itu adalah sebuah kesalahan yang memang perlu untuk diluruskan. Tapi harus menyampaikan atau harus sampai kepada orang yang kita hendak tolong dia dari kesalahan-kesalahan dalam urusan agamanya. Wa hadha min al-i'anah bal hadha a'dhamu min i'ta'ihi al-mal aw idha 'anahu 'ala nafsihi wa 'anahu 'ala takmili dinihi. Bahkan kalau dibandingkan dengan pertolongan dia kepada saudaranya dengan harta, yang tadi itu lebih besar dibanding dengan dia memberikan pertolongan dalam bentuk materi. Dia tolong saudaranya atau dia tolong dalam rangka untuk menyempurnakan agamanya. Fahadha min a'dhamil i'anati, maka yang seperti ini adalah merupakan bentuk pertolongan yang sangat besar, bentuk perhatian yang sangat besar terhadap saudaranya. Wa yakunu jazaa'uhu, dan balasan yang akan dia dapatkan, annallaha yu'inuhu kama annahu a'ana akhahu. Allah Subhanahu wa taala sungguh akan memberikan bantuan kepadanya, akan memberikan pertolongan kepadanya sebagaimana dia membantu saudaranya ketika di dunia. Nah. Wallahu jalla wa ala huwa alladhi biyadihi al-'un. Sementara Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang di tangannya ya, segala pertolongan yang dibutuhkan oleh hambanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin ditolong dalam masalah apa, Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sulit baginya untuk mewujudkannya. Maka syaratnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ma kana al-'abdu fi 'auni akhi. Selama seorang hamba itu menolong saudaranya. Fa hadzal hadits فيه ترغيب في بذل البر مع الناس وفيه أن الجزاء من جنس العمل. Hadis ini kata Syekh Shalih Al Fauzan secara simpulnya adalah merupakan hadis yang memberikan targhib, dorongan, motivasi kepada kita untuk senantiasa mencurahkan kebaikan-kebaikan kita kepada manusia, kepada saudara-saudara kita, kaum muslimin secara umumnya, terlebih kepada ahlu sunnah. Wa fihi anna jazaa' min jinsil 'amal, dan juga hadis ini menerangkan bahwasannya al-jazaa' itu min jinsil 'amal. Balasan yang akan diberikan, balasan yang akan didapatkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang ini tergantung atau sesuai dengan jenis amalan-amalan yang dia lakukan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika dia melakukan kebaikan fa khairun, fa jazaa'uhu khairun, maka balasan yang akan dia terima juga adalah kebaikan. Wa in syarran fa syarrun. Jika kejelekan, ya kejelekan juga. Nah. Selanjutnya Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala telah menyebutkan hadis Abu Hurairah yang berkaitan dengan anwa'ul bir. Beliau menyebutkan hadis dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala rahimahullah. Wa an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Siapa saja yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang melakukannya. Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala beliau mengatakan, "Wa hadza min anwa'il birr." Ini juga termasuk di antara jenis al-birr. Ad-dilal au ad-dalalatu 'ala al-khair. Menunjukkan seseorang kepada kebaikan. Fa idza ra'aita sabilan fiha khairun. Jika misalnya engkau melihat satu jalan yang di situ ada kebaikan, فَدَلَلْتَ أَخَاكَ عَلَى ذَلِكَ الْخَيْرِ لِيَفْعَلَهُ فَإِنَّكَ تَكُونُ كَفَعِلِهِ. Kemudian kau tunjukkan saudaramu kepada kebaikan tersebut agar dia melakukan kebaikan yang sama. Menunjukkan seseorang kepada majlis ta'lim misalnya, atau kepada amalan-amalan yang berkaitan dengan lisan, berkaitan dengan al-jawarih, kita berikan nasihat, kita berikan pengertian, kita berikan targhib. Liyaf'alahu, agar dia melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Fa'innaka takunu kafa'ilihi, maka kamu itu nanti akan mendapatkan seperti yang melakukannya. Sehingga kita tidak boleh kalah dengan orang yang punya konsep MLM. Ya. Mereka meskipun dicampuri dengan kedustaan, di hadapannya sudah ditunggu dengan neraka, tapi semangat. Kita kadang-kadang, yalah kita aja dulu, kita juga belum ikhlas ngajak-ngajak orang. Nah, padahal tidak seperti itu. Ad-dilalah 'alal khair ini termasuk ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyediakan pahalanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memastikan pahala itu akan didapatkan oleh seseorang yang melakukan hal seperti ini. Laka minal ajri mithlu ajri fa'ilil khair. Kamu akan mendapatkan pahalanya seperti orang yang melakukannya. Ya. Jangan hanya dengan urusan-urusan dunia saja. Kalau mendapatkan satu orang, saya akan dikasih insentif oleh bos 100 ribu. Kalau dua orang 200 ribu, wah semangat. Padahal ini sudah pasti tidak ada spekulasinya. Mungkin saja bos nanti, aduh ini gak ada uangnya dalam bentuk ini saja, kecewa kita. Tapi ini adalah merupakan satu hal yang tidak ada spekulasi. Kepastian yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ada satu orang yang kita ajak ke majelis ta'lim dapat satu pahala. Berarti jadi dua. Karena kita juga datang, orang yang kita ajak juga datang. Kita ajak yang lain lagi, kita ajak yang lain lagi. Dia juga mengajak yang lain lagi. Betapa banyak pahala-pahala yang akan dia terkumpul dalam dirinya. Dan itu akan pasti dia dapatkan di akhirat. Bahkan tidak mustahil Allah subhanahu wa ta'ala memberikannya dalam bentuk yang dia dapat rasakan ketika di dunia. Nah, falaka minal ajri mithlu ajri fa'ilil khair. Maka engkau akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Fahada fihi aydun ta'awunun ala dbir. Maka hadis ini pun mempunyai pemahaman atau pengertian bahwa Nabi SAW menganjurkan untuk at-ta'awun alal bir, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang tadi, ta'awanu alal bir, saling tolong-menolong kalian dalam masalah al-bir. Di antara al-bir yang disebutkan dalam hadis ini adalah ad-dalalatu alal khair. Man dalla alal khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Yani bidilalah alaih wa bayani, menunjukkan kepadanya, menjelaskan kepadanya. Fa'idha ra'ita muhtajan wa akhbarta bihalihi man indahu malun liyusa'idahu fahadihi dilalatun alal khair. Di antara contoh yang lain kata Syekh Hafizahullahu ta'ala, di antara yang termasuk kepada ad-dalalah alal khair adalah ketika kita misalnya melihat orang yang membutuhkan bantuan, kemudian kita beritahu orang ini keadaannya kepada orang yang mampu untuk membantunya. Dia misalnya adalah orang yang membutuhkan biaya untuk ini dan itu misalnya. Tetapi orangnya iffah, dia menjaga. Cuma perlu, terpaksa dia kepada teman dekatnya untuk berbicara. Temannya ini kemudian menghubungi orang yang memang punya kekayaan, harta, kelebihan dan bisa membantu orang tersebut. Sehingga orang ini pun membantu orang yang kita dapatkan dia sedang membutuhkan. Maka ini pun termasuk ad-dalalah alal khair. Kita tidak punya uang sepeser pun, yang punya adalah fulan. Fulan membantunya sampai terbantu, maka kita mendapatkan pahala si kaya. Falaka mithlu ajri minal ajri mithlu ajri fa'ilil khair. Karena orang yang tadi kemudian tersentuh, terbangun hatinya, terpanggil hatinya dengan dalil-dalil yang dia tahu. Betapa utamanya orang yang membantu orang-orang yang membutuhkan, maka orang yang menjadi perantara ini dia pun akan mendapatkan kebaikan-kebaikan atau pahala seperti orang yang membantunya. Fahadihi dilalatun alal khair. Maka ini termasuk kepada apa yang disebutkan dalam hadis ini. Fa idza a'anahu fa inna laka minal ajri mithlu ajri man a'anahu. Maka apabila kemudian orang yang tadi engkau ceritakan tentang seseorang yang membutuhkan itu memberikan bantuan kepadanya, maka engkau pun akan mendapatkan pahala seperti orang yang membantunya tadi. Idza ra'aita min akhika jahlan fi umuri dinihi. Contoh yang lainnya kata Syekh, apabila kamu mendapatkan saudaramu jahil dalam urusan-urusan agama, fa'allamtahu al-khair wa'allamtahu umura dinihi. Kemudian engkau berusaha untuk mengajarinya, beritahukan kepadanya hal-hal yang baik, urusan-urusan agama. Dia beritahukan kepada orang yang memang sedang jahil dalam urusan agama. Wastaqama 'alaiha. Kemudian dengan upaya kita menjelaskan kebaikan-kebaikan tadi, dengan upaya kita menjelaskan urusan-urusan agama kepadanya, sehingga dia betul-betul menjadi orang yang istiqamah di atas agama tersebut. Sara laka minal ajri mithlu ajrihi. Maka engkau pun akan mendapatkan pahala seperti pahala yang dia dapatkan ketika dia sudah menjadi seorang yang istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Idza nasahtahu bis sadaqah bi qiyamil lail, nasahtahu bi shaumit tatawwu', falaka minal ajri mithluhu. Banyak misalnya kata Syekh, apabila engkau memberikan nasihat kepada seseorang untuk bersedekah, apabila engkau memberikan nasihat kepada seseorang untuk qiyamul lail, memberikan nasihat kepada seseorang untuk melakukan saum tatawu, maka engkau akan mendapatkan pahala yang sama dengan dia ketika dia melakukan nasihat-nasihat tersebut. Idza nasahtahu bi talabil ilmi syar'i, apabila engkau memberikan nasihat untuk bertolabul ilmi, ya, mencari ilmu-ilmu agama, juga akan mendapatkan pahala yang sama. Ketika dia kemudian belajar disebabkan dengan nasihat yang kau sampaikan, maka pahala yang dia dapatkan pun akan didapatkan oleh kita yang memberikan pengertian, pemahaman kepada orang tersebut. Fala tuhqir min abwabil khair syai'an, maka jangan sekali-kali kita menganggap remeh, menganggap sepele, ya, meskipun hanya sebuah ucapan. Kalam thayyib, hadha minal ma'ruf wa hadha minas sadaqah. Jangan sekali-kali, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan sekali-kali kita menganggap gampang, menganggap enteng, menganggap sepele, menganggap kecil, menganggap tidak ada apa-apanya terhadap satu yang termasuk kepada bab-bab al-khair, kebaikan. Walau bil masyurati wad dalalati 'alaiha, kendatipun hanya dalam bentuk ngobrol-ngobrol, memberikan ide, saran, pendapat, mengarahkan, menunjukkan seorang kepada kebaikan. Ini adalah merupakan termasuk albir, termasuk al-khair, yang pahala-pahalanya tentunya adalah kebaikan-kebaikan bagi seseorang ketika dia sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah wa akhwatillah. Demikian hadis Abu Mas'ud radhiyallahu anhu yang menjelaskan tentang jenis albir yang lainnya, yakni ad-dalalah ala al-khair. Hadis selanjutnya adalah حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رحمه الله تعالى لدي 14 يا 14 10 إن شاء الله قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما در عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال kata Abdullah bin Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man ista'adakum billah fa'iduhu, wa man sa'alakum billah fa'atuhu, wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, fa in lam tajidu fad'u lahu." Akhrajahu al-Baihaqi. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, beliau mengatakan, "Hadzal hadits fihi thalathu masail." Ada tiga masalah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Yang pertama, man ista'adzakum billahi fa'iduhu. Barang siapa yang minta perlindungan kepadamu dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka lindungi dia. Misalnya dia mengatakan a'udzu billahi minka, aku berlindung kepada Allah darimu. Idza ista'adza ahadun billah, apabila seorang minta perlindungan seperti itu pada Allah Subhanahu wa taala, fa'alaika an tu'idahu, maka kamu wajib melindunginya. Wala tu'dhihi, ya, dan wala tu'dhiyahu, dan jangan kamu menyakiti dia. Kenapa? Li'annahu laja'a ila Allah, karena dia sudah berlindung kepada Allah. Berlindung kepada Allah, fa anta la tu'dhihi, sehingga kamu tidak boleh menyakitinya. Li'annahu sara bi jiwarillah, karena dia sekarang sudah ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh engkau menyakitinya. Hatta walau kana akhta'a 'alaika, sekalipun benar-benar dia telah membuat salah kepadamu. Tapi ketika kita mau memberikan balasan terhadap kesalahannya, kemudian meminta perlindungan kepadamu dengan nama Allah Subhanahu wa taala, tahan. Tidak boleh, kata Syekh, kita memberikan atau melakukan balasan dari kesalahan yang dia lakukan. Fa idza sta'adaka billah min an tu'dhiyahu wa min an tudziyahu ala khata'ihi fi haqqika, fa innahu yanbaghi laka an tu'idahu. Dia meminta kepada engkau dengan nama Allah Subhanahu wa taala agar kamu tidak menyakitinya, agar kamu tidak membalas kesalahannya. Ya, padahal itu adalah hakmu, ya, untuk memberikan balasan dari kesalahan yang dia lakukan. Tetapi dia tiba-tiba a'udzubillahi mink. Dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari upayamu yang akan membalasnya. Fa innahu yanbaghi laka an tu'idahu. Maka seharusnya yang selayaknya kamu lakukan adalah menahan dirimu untuk menyakitinya, dan seharusnya engkau memberikan perlindungan kepadanya. Alasannya apa? Ta'ziman lillah. Ta'ziman alladzi ista'adha bih. Yani demi mengagungkan zat yang dia agungkan ketika meminta perlindungan tersebut. Fa idza lam tu'idhu, jika kamu tidak menghiraukan apa yang dia minta darimu dengan mengatakan a'udzubillahi minka, annaka hadza ya'ni annaka tanaqqasta Allah. Berarti kamu tidak menghargai Allah Subhanahu wa taala. 'Alaika an tu'idahu li'anna hadza ta'dhimun lillah. Kewajibannya adalah engkau lindungi dia karena ini demi mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini dalam urusan-urusan yang mubah. Ya. Urusan-urusan yang mubah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak melindungi orang-orang yang berbuat zalim. Demikian yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian masalah yang kedua adalah wa man sa'alakum billahi fa'atuhu. Barang siapa yang meminta kepadamu dengan nama Allah Subhanahu wa taala, berikan. Ya. Berikan. Juga ini tentunya dalam urusan-urusan yang yastahik atau yahil, bukan urusan-urusan yang bukan haknya atau urusan-urusan yang tidak halal. Ya. Nanti orang yang cerdas dalam tanda kutip, wah, saya dapat dalil ini. Rasulullah SAW mengatakan wa man sa'alakum billah fa'atuhu. Jangan tadi kang melikin rokok billah. Nah, seorang ayah meminta untuk dibelikan rokok kepada anaknya. Antum kan tadi ngaji, bapak juga dengar man sa'alakum billah fa'atuhu. Ya, barang siapa minta atas nama Allah Subhanahu wa taala, berikan. Bapak sekarang minta atas nama Allah belikan rokok. Kumalaman eta. Kata Syekh Sulaiman rahimahullahu taala, ini termasuk padahal yang mala yahil. Kalau mala yahil ini terancam dengan hadis wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Di sini tidak ada kewajiban untuk memberikan apa yang diminta. Ya. Atau orang yang tidak berhak. Ada seorang yang minta zakat dalam rangka takatturon, bukan haknya. As'alukum billah az-zakah misalnya. Dia minta dengan nama Allah Subhanahu wa taala zakat. Tidak kita berikan. Kenapa? Mimma la yastahiq. Dia bukan orang yang berhak untuk mendapatkannya. Nah, jadi ini adalah berkaitan dengan hal-hal yang memang dia berhak untuk mendapatkannya atau memang halal. Idza qala as'aluka billah an tu'tiyani kadza fa idza aqsama 'alaika billah fabirr qismahu wa'atihi ma sa'ala in kunta taqdiru 'ala dhalik. Nah, jadi asalnya pengertian hadis tersebut memang seperti tadi. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, apabila seorang mengatakan kepadamu as'aluka billah, berikanlah aku ini. Nah, misalnya, maka engkau harus berikan, dan kau harus hargai sumpahnya ketika dia menyebutkan sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala dan memberikan apa yang dia minta kalau mampu. Kalau mampu dalam rangka ta'dhiman lillah, juga mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza lam tu'tihi wa qad sa'alaka billah fa innaka takunu qad tanaqqasta Allah. Kalau kamu tidak memberikan apa yang dia minta, padahal dia minta dengan nama Allah Subhanahu wa taala, berarti kamu tidak menghargai Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham." Hendaklah engkau bertakwa kepada tasaaluna, yakni yang meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala, yang meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sa'alaka billah fattaqillah. Apabila seorang sudah mengatakan as'aluka billah, fattaqillah, ittaqullah. Nah, berikan apa yang dia mau selama itu adalah mampu dan sesuai dengan kaidah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa hal ini berkaitan dengan ittiba'ul masalih wajtinabul mafasid. Selama itu ada kemaslahatan dan menjauhi hal-hal yang bersifat fasad. Wala tuharrimhu, jangan engkau tidak memberikan apa yang diminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala, karena hal itu adalah bentuk dari ta'ziman lillah. Wa tsalitsah, dan yang terakhir, hal yang disebutkan dalam hadis ini adalah wa man ata ilaikum ma'rufan. Maksudnya bi an a'taka syai'an minal mal au akramaka au a'anaka 'ala syai' tahtaj ilaihi, hada ma'ruf. Barang siapa yang memberikan kepadamu sesuatu, apakah berbentuk harta, atau dia memuliakanmu, menghormatimu, atau dia memberikan sesuatu yang dibutuhkan olehmu, bantuan-bantuannya. Nah, ini adalah ma'ruf, ya. Karena hal itu bukan kewajiban dia. Dia memberikan kebaikan-kebaikan saja kepada kita. Wa man ata ilaikum ma'rufan. Barang siapa yang memberikan kepadamu satu hal yang masuk kepada ma'ruf, nah, dan ini adalah sebagai ihsan ilaika, ihsanan ilaika, bentuk kebaikan yang diberikan oleh seorang kepadamu, fakafi'u, fakafi'u, maka balas. Ya. Ada seorang yang memberikan sesuatu, misalkan ini ada hadiah buku. Oh, Masya Allah, ini pulpen untuk antum. Yang lebih bagus lagi misalnya. Ini termasuk fakafi'uhu, biantasna ilaihi ma'rufan mitla ma'rufihi. Kau buat lagi kebaikan semisalnya. Ini kata Rasulullah SAW, min babil mukafa'ah. Fal mu'min yakunu kariman yukafi'u 'alal ma'ruf wa la yuzhiduhu wa la yunkiruhu bal yukafi'u 'alaihi. Ya, seorang mukmin, ya, dia adalah seseorang yang harus bersikap karim, mulia, sehingga dia membalas kebaikan dengan kebaikan. Ya, tidak kemudian menolaknya, tidak mengingkarinya. Bal yukafi'u 'alaihi, tetapi membalasnya dengan yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal jazaul ihsan illal ihsan, tidaklah balasan kebaikan itu kecuali dengan kebaikan lagi. Fa idza lam tajid syai'an tukafi'uhu, apabila tidak mendapatkan sesuatu untuk membalasnya, ya, kebaikan yang diberikan oleh orang lain kepada kita, fa 'alaika biddu'a ilahu. Nabi SAW mengatakan fad'u lahu, maka hendaklah engkau berikan doa kepadanya. Karena Nabi mengatakan doakanlah jika kita tidak memiliki sesuatu untuk membalas kebaikan tersebut dengan yang sama. Fad'u Allah lahu bil khair 'ala ma'rufihi wa ihsanihi ilayhi. Maka dalam engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan atas kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh saudaramu kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang lebih, semoga Allah memberikan berkah kepada keluargamu, semoga Allah menjagamu dan sebagainya. Maka ini adalah merupakan na'am solusi yang diberikan oleh Rasulullah SAW ketika kita ingin membalas kebaikan, namun kita tidak bisa membalas kebaikan dengan kebaikan yang sama. Fad'u lahu, maka dalam engkau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang yang telah memberikan kebaikan-kebaikan itu kepada kita. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum jami'an. Nah, demikian akhir dari hadis-hadis yang berkaitan dengan babul birri wassilah dan penjelasan yang dipaparkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk memahami dan menjadikan ini sebagai landasan amal kita dalam kehidupan ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pakaian untuk kita semuanya selama kita di dunia, sehingga ini semuanya pahalanya akan terbawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.